Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam anugerah, dan khususnya anugerah yang bernama hidayah, ilmu yang dengannya kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Bahkan dijelaskan para ulama seperti Hujjatul Islam bahwa ilmu itu adalah kehidupan itu sendiri. Orang yang tidak punya ilmu seperti dia gak punya kehidupan, hadirin. Orang yang gak punya ilmu seperti tidak punya kehidupan. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan dan ini yang perlu kita renungkan terus bahwa hadirin Allah muliakan, kita butuh ilmu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena hidup kita akan berantakan tanpa ilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin merubah kehidupan bukan satu orang, tapi merubah kehidupan umat manusia di fase terakhir dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ayat pertama kali yang Allah perintahkan kepada kita? Salat bukan, zikir bukan, bantu orang tua bukan, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu. Baca. Karena dengan baca atau dengan ilmu, kita mengerti sholat. Kita mengerti berzikir. Kita birrul walidain. Kita akan jadi baik. Kita akan ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan seterusnya. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan ilmu di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, dan lupa bersyukur, khususnya ibu-ibu, karena salah satu PR besar wanita adalah bersyukur. PR wanita dan PR laki-laki, tapi Rasulullah menekankan secara lebih khusus kepada wanita. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, saya diperlihatkan neraka dan yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Yakfurna, mereka kufur. Apakah kufur kepada Allah? Oh bukan. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur nikmat kepada suami dan kufur atau tidak bersyukur terhadap berbagai macam kebaikan. Ini menunjukkan bahwa PR ini bisa mengenai laki-laki maupun wanita, tapi jangkitannya kepada wanita lebih banyak sehingga Nabi menekankan hal ini secara khusus. Dan bagi wanita soleha, bagi wanita muslimah, ini akan dijadikan warning dalam kehidupannya dan dia akan jaga dirinya agar selalu bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin. Rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan kajian Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, salah satu buku terbaik dalam bab zikir. Dan kita masuk ke pasal yang baru ketika penulis Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan wa amma alamatu ta'dhimil manahi fal hirsu ala taba'udi min madhanniha wa asbabiha wa ma yad'u ilaiha. Dan di antara tanda-tanda pengagungan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah bersemangat dan sungguh-sungguh dalam menjauhi hal-hal yang bisa membuat kita terjatuh pada larangan tersebut atau sebab-sebabnya. Jauhi sebab-sebab larangan atau sesuatu yang bisa mengarahkan kita pada larangan itu. Wa mujanabatu kulli wasilatin tuqarribu minha, dan menjauhi segala sarana yang bisa mendekatkan kita pada hal yang haram itu. Jadi artinya apa sih ibu-ibu sekalian? Bahwa salah satu kunci kebahagiaan, atau bisa dikatakan kunci kebahagiaan itu kan ilmu nafi, ya ibu-ibu sekalian, ilmu yang bermanfaat. Dan kunci ilmu nafi itu, kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena gak semua orang dapat ilmunya bermanfaat, ibu-ibu. Ada yang dapat ilmu hanya maklumat aja, hanya saya tahu, saya ngerti, tapi dijalanin enggak. Ada banyak orang tahu sholat subuh itu wajib, tapi tadi sholat subuh enggak. 99% orang Islam yang gak sholat Jumat kemarin tuh tahu sholat Jumat itu wajib jika dia domisili di Jabodetabek misalnya, tapi ilmunya gak bermanfaat. Nah, gimana cara dapetin ilmu yang bermanfaat? Cara dapetin ilmu bermanfaat adalah dengan ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Dan salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah mengagungkan dan memuliakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita tuh enggak anggap remeh ketika Allah memerintahkan dan melarang kita. Kita akan sikapi dengan serius kalau sudah ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak main-main. Kenapa? Karena Allah sudah larang. Dan bagaimana cara memuliakan larangan Allah atau mengagungkan larangan Allah? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dengan semangat menjauhi. Bukan hanya menjauhi perkara yang dilarang tersebut, tapi juga menjauhi segala sarana sebab yang bisa menjerumuskan kita ke larangan itu, bahkan yang mendekatkan kita pada perkara tersebut. Usahakan dijauhi. Dan kalau sudah begini, kita nggak terlalu nyecer lagi gitu loh. Tapi kan ini hal kecil. Ini kan cuma hal ini, oh enggak. Makanya kata para ulama nih, ibu-ibu sekalian, bahwa cara berpikirnya orang beriman itu bukan sebatas fokus ke perkara yang dilarang, nah itu. Tapi fokus terbesarnya pada siapa yang melarang itu. Siapa yang melarang? Kalau yang melarang adalah Allah dan Rasulnya, maka walaupun secara kasat mata kecil, maka itu perkara besar bagi orang-orang yang beriman. Walaupun angkanya kecil, tapi itu hal yang sangat besar bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena mereka bukan hanya fokus ke objek yang dilarang atau perkara yang dilarang, tapi dia fokus siapa yang melarang saya. Yang melarang saya adalah memberikan nyawa pada saya. Yang melarang saya itu yang memberikan jantung pada saya. Yang melarang saya itu yang memberikan saluran darah, otak, hati, paru-paru. Dan tentu saja memberikan larangan adalah memberikan hidayah pada saya. Maka enggak simpel hadirin. Enggak sederhana. Karena parameternya siapa yang larang? Bukan sebatas siapa yang, atau bukan sebatas apa larangannya. Bukan sebatas apa yang larangannya, tapi siapa yang melarang? Dua hal hadirin, dua hal. Kalau satu hal yang sama, tapi dua pihak yang memerintah, respon kita bisa beda loh. Atau satu hal yang dilarang, tapi yang melarangnya, pelarangnya dua pihak yang berbeda, itu respon kita berbeda. Kita punya, misalnya punya adik kelas di sekolah dan dia kurang ajar sama kita, terus dia bilang jangan makan di kantin ya. Mungkin kita akan sengaja makan di kantin di saat istirahat, padahal kita nggak lapar awalnya. Tapi karena yang larang adik kelas kita, dan ini kelewatan, adik kelas bisa larang-larang saya dalam hati kita, dan kita bilang juga ke teman-teman, kita dilarang loh sama adik kelas kita makan di kantin. Oh, sekalian aja kita makan di kantin semuanya. Tapi kalau yang larang Pak Kepala Sekolah, perkaranya beda. Yang larang kita, Pak Kepala Sekolah bilang, hari ini gak ada yang boleh makan di kantin. Gak berani kita makan di kantin. Padahal larangannya sama, gak boleh makan di kantin. Tapi dari dua pihak yang berbeda, respon kita berbeda hadirin. Respon kita berbeda, itu kehidupan. Itu kehidupan. Makanya hadirin sekalian, jangan seringkali kita tuh berpikir, kenapa sih harus begini, kenapa? Sebelum kita membahas tentang apa hikmah, kenapa ini dilarang, dudukan dulu siapa yang larang, itu paling penting. Siapa yang larang? Kalau ada dalam kehidupan yang larang Anda adalah, atau yang memerintahkan Anda, yang larang Anda adalah orang yang selama ini dalam tanda kutip menyelamatkan hidup Anda secara teknis, Anda berani tolak permintaan dia? Yang menyekolahkan Anda, bukan yang menyekolahkan, kasih uang saku, kasih uang jajan dari SD, kita disekolahkan sama dia, ada kita mungkin ada seseorang, kita sebut saja Tante Mawar gitu. Tante Mawar baik banget sama kita, ibu-ibu dari kecil. Orang tua kita gak mampu disekolahin sama Tante Mawar ini. Kasih uang jajan. Kalau siang suruh sebelum pulang mampir ke rumahnya dulu, satu komplek dengan atau satu lingkungan dengan kita, suruh makan siang dulu. Terus dibekelin, terus kita bawa bekal, dibungkusin, terus kita bawa makanan itu ke rumah, terus orang tua kita bisa makan, terus dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dari SMA terus kuliah, perhatian terus. Itu bisa jadi ketika kita pakai baju, pakai busana, terus kata Tante Mawar, kok gak matching ya baju kamu? Itu bisa jadi kita langsung ganti baju loh. Padahal dia gak larang kita pakai baju itu, dia cuma bilang, kok gak matching ya? Oh, Tante Mawar gak suka aku pakai baju ini. Oh, tunggu Tante ya, aku ke atas dulu. Ganti baju. Tante Mawar bilang, sebenarnya gak harus ganti baju juga, gitu. Aku kan cuma komentar aja, kan selera kita beda. Tapi terus terang kamu lebih cantik pakai baju ini loh. Jadi ini sangat, kehidupan itu sangat ditentukan oleh siapa yang melarang hadirin. Makanya agar agar seseorang mudah menjauhi larangan Allah, dia harus clear dulu, dia harus jelas dulu siapa yang larang dia itu loh. Siapa yang larang dia? Perbedaan yang melarang itu akan merubah peta kehidupan. Ibnu Umar itu, hadirin, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuqimanna ahadukum akhahu tsumma yajlisu fi majlisih. La yuqimanna ahadukum akhah. Janganlah seorang pun dari kalian meminta saudaranya untuk berdiri dari majlisnya, dari tempat duduknya. Tsumma yajlisu fi majlisih. Lalu dia yang duduk di majlis tersebut, di tempat duduk saudaranya. Itu enggak boleh. Mohon maaf, Anda tolong berdiri ya. Pas dia berdiri, kita duduk di sana. Itu enggak boleh. Itu hak dia, dia udah duduk di sana. Apa yang terjadi? Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun an majlisihi lam yajlis fi. Ibnu Umar itu semenjak mendengar hadis tersebut, jika ada seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk memberikan tempat duduk ke beliau, beliau enggak akan duduk di sana. Takut beliau itu. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal enggak terlalu match juga, kan larangannya apa? Janganlah salah seorang kalian membuat saudaranya berdiri, menyuruh berdiri. Tolong kamu berdiri di tempat situ atau di sisi situ atau di spot situ. Udah berdiri, oke, saya mau duduk sini. Tolong itu pindah ya, aku mau duduk sana. Itu enggak boleh. Nah, setelah dengar hadis tersebut, ketika ada orang dengan sukarela berdiri untuk memberikan kursinya atau tempat duduknya atau spotnya ke Ibnu Umar, kan Ibnu Umar siapa yang gak kenal beliau? Beliau tokoh, beliau ulama, wajarlah ada orang ketika beliau datang berdiri terus duduk sini aja Ibnu Umar. Gak mau beliau duduk sana. Khawatir dengan larangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Jadi pengagungan bukan hanya sekedar menjalankan, tapi pengagungan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang melarang adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta, hadirin. Itu ta'zim. Itu pemuliaan. Dan itulah penghambaan kepada Allah dan umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita ngejar dulu, emang harus begini ya. Asal valid ya. Dalilnya jelas. Valid. Sahih. Dan keterangan ulamanya juga jelas. Keterangannya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Keterangan dari ulama-ulama mu'tabarin yang dijadikan tolak ukur empat imam. Atau misalnya atau tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tapi pun kalau ada khilaf kan kita tahu dalam keterangan para ulama di antara kewaraan adalah keluar dari perbedaan para ulama kecuali ada maslahat lain. Dan keterangan atau rambu-rambunya dijelaskan dalam ilmu usul fikih. Hadirin Allah muliakan. Muliakan yang memerintahkan dan muliakan yang melarang. Dan ini bukan hanya sekedar taat, tapi inilah cinta dan pemuliaan. Dan ini untuk kebaikan kita. Ini untuk diri kita sendiri. Ini untuk kebaikan kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Anfal ayat 24 kalau enggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya. Jika Rasul mengajak kalian ke agama, ke perintah dan larangan yang fungsinya untuk memberikan kehidupan bagi kalian, yang fungsinya memberikan kehidupan bagi kalian. Jadi sambutlah perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, atau seruan Allah dan Rasulnya. Jika Rasul menyeru kalian, seruannya kan kalau gak perintah larangan. Tujuan dari perintah dan larangan itu apa sih? Menghidupkan kalian agar kalian punya kehidupan, agar kalian memiliki kebahagiaan. Agar kalian nyaman dalam hidup, tenang dalam hidup, bahagia dalam hidup. Ini untuk kita, ibu-ibu sekalian. Karena memerintahkan dan melarang itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi gak ada gunanya kita lawan. Karena yang melarang kita, yang memberikan kehidupan dan yang paling sayang terhadap diri kita, dia bukan musuh, dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Buat apa kita debat? Sebuah hal yang sangat-sangat tidak beradab, hadirin. Ahkamul Hakimin yang Maha Bijak, itu kan poinnya. Ini tentang iman. Seyakin apa kita bahwa yang melarang kita adalah yang paling sayang sama kita, sehingga larangan itu gak mungkin untuk menjatuhkan kita. Seyakin apa kita bahwa yang melarang itu lebih tahu tentang kita dibanding diri kita, sehingga gak mungkin dia jerumuskan kita, subhanahu wa ta'ala. Seyakin apa kita bahwa yang melarang kita itu yang paling bijak dalam memutuskan ahkamul hakimin, dan kita tidak bijak sebagai makhluk yang penuh kekurangan, sehingga tidak ada alasan untuk membantah dan melawannya. Seyakin apa kita bahwa yang melarang kita itu adalah Rabb yang Maha Pemberi, yang selama ini udah ngasih segala sesuatu untuk kehidupan kita, dan kita belum bisa bersyukur terhadap pemberian-pemberiannya. Itu poinnya, jamaah. Itu yang perlu kita camkan. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Hadirin Allah muliakan, saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa ridho dan ikhlas dalam menjalani kehidupan? Apa yang harus dilakukan suami untuk menghadapi istri yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental? Dan apa yang harus dilakukan oleh istri agar cepat sembuh dari sakit tersebut? Mohon doanya Ustaz. Jazakallahu khairan syukran. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa mendoakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan para ulama kita yang kasih ilmu buat kita. Itu salah satu kunci agar ilmu kita berkah dan menjadi ilmu nafi. La yashkurullah ma la yashkur nas, gak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur sama manusia. Dan Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah, dan kalau kalian tidak bisa balas maka berdoalah sampai kalian rasa kalian sudah membalasnya. Allah Ta'ala alam bisawa. Jadi jangan lupa mendoakan. Adapun yang dilakukan suami untuk menghadapi istri yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental dan bagaimana sikap istri, yang pertama ini masalah gak mudah ya. Ini masalah sulit hadirin. Illa man yassarahullah, kecuali yang dimudahkan oleh Allah. Oleh karena itu, bagi suami, hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Berusaha banget jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Karena Allah yang menjanjikan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi gak boleh cari pelarian yang gak jelas. Hadapi masalah, walaupun berat ya, itu dengan komit menjalankan perintah dan larangan. Jadi kok istri saya begini ya, coba evaluasi apa perintah Allah yang belum kita laksanakan. Apa larangan Allah yang masih kita kerjakan. Itu pelan-pelan dibenahi, nanti Allah kasih solusi deh. Jadi bisa jadi solusinya yang dikerjakan bukan direct ke istri, harus ke sini lah, ke pengobatan ini. Coba bertakwa dulu deh gitu. Itu resep langsung dalam Al-Quran. Dan pasti benar, gak mungkin salah. Seringkali kita pergi ke pengobatan A, pengobatan B, terapi A, terapi B. Tapi kita lupa dengan resep Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal kalau kita tanya pakar di bidang itu, apakah bisa dijamin 100% istri saya sembuh kalau saya jalani terapi ini. Mereka gak berani bilang 100% sembuh, Pak. Tapi kita yang laksanakan tuh. Sedangkan Allah yang pasti benar. Dan Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan kasih solusi. Kita lupa bertakwa, hadirin. Jadi buat suami, fokus pada kewajibannya. Baik kewajibannya kepada Allah maupun kewajiban sama istri. Dan jangan terpancing syaitan untuk fokus ke kotak lain, khususnya pada saat istrinya kambuh gitu loh. Jangan fokus ke, kita fokus ke kotak kita, jalankan kewajiban kita. Lalu yang kedua, bagi suami dan istri, sholat harus kuat ya. Jaga sholat wajib, lalu sholat-sholat sunnah. Jaga sholat duha, jaga sholat rawatib. Kalau habis wudu, sholat sunnah wudu. Jangan lupa sholat witir, jangan lupa tahajud. Wasta'inu bisabri wassalam, minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Lalu kunci terbaik itu zikrullah, hadirin. Zikrullah, ingat sama Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Banyak masalah itu karena kita lupa mengingat Allah. Dan kalau kita berzikir hanya lisan, kita lupa meresapi dengan hati. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim dan para ulama yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Kemudian Ustadz beserta tim senantiasa diberikan taufik dan Allah menyampaikan ilmu. Amin rabbal alamin. Wa iyyak, begitu juga bertanya. Afan izin meminta nasihat, saya seorang ibu dengan 3 anak dan suami kadola sedang berada dalam kondisi belum minta, nggak disebut, nggak dibacakan. Jadi suami belum nggak bisa memimpin secara langsung untuk sementara waktu. Saya meminta nasihat bagaimana agar bisa mendidik anak-anak saya dengan baik dan mengarahkan dengan baik, mengingat usia anak-anak sudah belasan tahun. Jazakallahu khair. Semoga Allah mudahkan pertanyaan ini untuk dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jamaah sekalian, sekali lagi hadapi masalah kayak gini dengan istighfar. Karena dosa itu dampaknya parah banget. Jadi coba istighfar, taubat sama Allah. Lalu yang kedua, jadi teladan dulu deh. Jadi teladan bagi anak-anak, perbaiki sholat kita, sikap kita, ibadah-ibadah kita. Karena mereka untuk sebentar waktu tidak mendapatkan itu dari ayah mereka, maka kita harus backup dan jadilah teladan. Semangatlah beribadah dan beramal. Dan itu pengaruhnya besar. Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga diri Anda dan keluarga Anda. Ulama kita mengatakan bahwa hadith ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda, itu mencakup anak-anak kita. Jadi gimana fungsinya jaga hak Allah? Jaga hak Allah, jaga hak Allah. Lalu yang berikutnya butuh komunikasi. Usahakan kita punya waktu rutin berkomunikasi dengan anak-anak. Bicara. Dan bukan hanya ngobrol ngalur ngidur, bicara tentang, bicara dengan nilai, hadirin. Apalagi mungkin mereka punya pandangan tidak positif ke ayah mereka. Mungkin mereka kecewa dengan ayah mereka. Atau mereka salah paham terhadap ayah mereka. Itu PR kita yang harus meluruskan semuanya. Oh, jadi bela suami, padahal suami salah. Bukan bela suami. Kita harus bersihkan hati anak-anak kita. Jangan sampai hati anak-anak kita dikotori oleh syaitan dan hawa nafsu dengan menjadikan kondisi ayah mereka sebagai pintu masuk. Itu poinnya. Sesalah apapun ayah mereka, mereka tetap harus jadi hamba Allah. Lalu mereka harus jadi anak yang berbakti. Karena kecewa dengan ayah tidak akan memberikan solusi apapun, bahkan menghilangkan keberkahan dan bahkan merusak keberkahan dan menghabiskan waktu yang gak jelas, gak produktif sama sekali. Jadikanlah momen ini sebagai momen mendidik mereka untuk bersabar, momen mendidik mereka untuk tidak menjadi pribadi yang menuntut kepada orang, tapi fokus menjalankan kewajiban kepada orang. Jadikanlah momen ini sebagai momen memaafkan kesalahan orang, kesalahan ayah, sehingga terciptalah mental memaafkan kesalahan orang. Jadi ini hal yang sangat penting buat kita. Jadi selalu berusaha, selalu hadir untuk mereka, bicara dan arahkan. Dan semoga Allah memberikan taufik wallahu ta'ala bisawab. Dan yakinlah, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, Ustaz, keluarga, tim, serta undian yang selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Amin. Rabbal Alamin. Izin bertanya, Ustaz, saya wanita yang bekerja sudah menikah, usia 28 tahun. Sebelum mendapatkan jodoh, saya sudah mendaftar untuk melanjutkan studi di luar negeri. Dan selang 2 bulan mendapatkan jodoh dan saat ini sudah menikah. Saya sempat ragu dahulu apakah tetap berangkat sekolah atau tidak. Akhirnya saya putuskan untuk tetap sekolah di luar negeri tapi memilih universitas yang bisa sekolah secara online agar saya tetap menjalankan tugas sebagai istri dan tidak jauh dari suami. Tapi saat ini saya diterpa keraguan lagi. Saya merasa tertinggal dari teman-teman saya yang lain yang sudah berangkat satu persatu ke negara tersebut. Sedangkan saya hanya online. Walaupun saya tahu ini jalan yang terbaik agar saya tidak menyelisihi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Saya sudah mencoba untuk berpikir bersekolah di luar negeri tidak lebih penting dari ibadah berumah tangga. Tapi saya tetap merasa kecil dan minder dari teman-teman sekolah lainnya. Mohon sarannya Ustaz agar saya tetap bisa semangat menjalani ibadah di rumah, di rumah tangga sebagai istri, tidak lalai, tetap bisa menimba ilmu banyak walaupun hanya daring, tidak ke negara tersebut. Jazakallahu khairan Ustaz, dan terima kasih. Hadirin Allah muliakan, terima kasih atas pertanyaannya. Inti dari pertanyaan ini kan masalah masalah niat, hadirin. Niat kita itu untuk dapat dapat ilmu pengetahuannya atau kompetisi dengan teman-temannya atau pride dengan teman-teman yang mendapatkan scholarship yang lain, itu poinnya. Kalau tujuan kita ilmu pengetahuannya, kenapa harus merasa kecil dan minder dari teman-teman yang lain? Jadi yang harus diluruskan itu niatnya dulu. Niat kita tuh mau apa sih? Kalau niatnya untuk dapat ilmu pengetahuannya dan agar bermanfaat, kan gak ada urusan orang lain lebih pintar dari kita atau tidak. Gak ada urusan orang lain lebih jago dari kita atau tidak. Dan orang yang mengerti kehidupan paham bahwa unggul dari ilmu pengetahuan itu belum menentukan apapun, masih ada beberapa faktor lain. Kalau kita unggul atau kalau kita agak kalah dari teman-teman kita dari segi knowledge, dari segi ilmu pengetahuan kita, namun hidup kita diberkahi oleh Allah, lalu setiap hari suami kita ridho sama kita dan mendoakan kita, itu bisa jadi pengetahuan teori itu walaupun lebih sedikit dari yang lain, tapi nanti lebih bermanfaat loh, karena dapat doa, dapat keberkahan, dapat lain sebagainya. Lalu coba lihat dari sisi kematangan. Teman kita memang secara knowledge, secara maklumat lebih banyak, tapi secara kematangan belum tentu. Karena kita tahu bersama bahwa menggabungkan antara kuliah dan berumah tangga itu susahnya minta ampun. Dan kalau Allah kasih taufik kepada kita dan kita berjuang dan kita bisa jalankan itu secara paralel, kita bukan hanya dapat ilmu pengetahuan, tapi kita juga mendapatkan kematangan dan kedewasaan. Karena kita tuh kayak double degree gitu loh. Iya kan? Benar gak ini? Ini kan double degree. Kuliah ambil S2, berumah tangga S3 gitu. Kan S3 gitu, S3 gitu. Ini langsung S3, S3 udah. Jadi ini S2 dan S3, tinggian S3 udah. Jadi dua sisi yang digabungkan itu luar biasa. Jadi coba lihat sisi positifnya lah, jangan lihat dari sisi itunya. Wallahu taala alam bisawab, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnul Qayyim Ustaz beserta tim dan seluruh kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak, begitu juga bertanya. Izin bertanya Ustaz, saya seorang istri yang ingin bekerja ngajar di TK atau PAUD untuk menunjang kebutuhan biaya saya, tapi suami masih diam. Apa boleh saya membujuk-bujuknya agar bisa ngajar dan bekerja? Karena kita belum dikaruniai anak, jadi saya merasa kesepian di rumah. Apa termasuk saya sebagai hamba yang belum bersyukur? Apakah saya termasuk hamba yang belum bersyukur? Itu tergantung motif. Ibu-ibu sekarang, why factornya apa? mengajar di TK atau PAUD itu luar biasa. Tapi kalau boleh saran, niat why factor-nya atau motifnya atau niatnya, nawaitunya itu jangan hanya penunjang kebutuhan biaya saya. Karena menjadi guru adalah pengabdian yang sangat mewah. Gak bisa dinilai dengan uang. Walaupun kita akan dapat nantinya. Tapi jangan itu jadi motif gitu loh. Jangan itu jadi tujuan. Guru itu pengabdian. Gak ada yang bisa bayar seorang guru. Dan salarinya itu tidak menunjukkan jasa-jasa beliau. Jadi saran saya, niatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu dulu. Loh, saya kan mau ngajar, bukan mau belajar. Oh, jangan salah. Salah satu sarana belajar adalah mengajar. Karena dengan kita mengajar, kita akan persiapan. Kita akan baca. Kita akan kumpulkan bahan-bahannya. Dan setiap hari pada saat kita mengajar, kita akan belajar hal baru. Kita mempelajari karakter murid-murid kita. Itu belajar semua. Kita akan dapat pengalaman baru dan itu belajar. Jadi guru itu niatkan untuk belajar. Itu. Belajar ilmu nafi agar ilmu kita bermanfaat. Lalu menunaikan amanat dengan memberikan ilmu tersebut kepada pihak lain atau kepada murid-murid kita, itu ini amanat. Ilmu itu harus disampaikan. Makanya kan gak boleh kitmanul ilm. Gak boleh menyembunyikan ilmu. Walaupun sekali lagi dalil dalam tentang kitmanul ilm secara prioritas ditujukan kepada ilmu agama, tapi secara filosofi ilmu itu disebarkan, bukan disembunyikan. Ilmu itu disebarkan. Itu amanat. Dan semakin kita sebarkan ilmu kita, semakin berkah hidup kita. Makanya itu kan bidang termewah di dunia. Bidang terbaik di dunia adalah belajar dan mengajar. Jadi guru, kata sebagian ulama, kenapa ini bidang terbaik di dunia? Karena di bidang inilah orang-orang terbaik di dunia itu berjuang. Siapa mereka? Al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Mereka kan mengajarkan umat. Mendakwahkan umat itu kan menyampaikan ilmu. Ini bidang yang sangat sangat berkelas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik, dan insyaallah kalau niat kita tulus, Allah akan cukupkan kebutuhan duniawi kita. Yakin kita. Allah akan cukupkan kehidupan duniawi kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah akan cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.